Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan pelajaran kita bahasa Arab. Untuk pemula kita masuk pada pelajaran ke 16 halaman 71. Pelajaran ke 16 Amama artinya di depan. Contoh-contohnya kita baca. Sayyaratul mudiri amamal madrasati. Mobil kepala sekolah di depan sekolah. Darrajatu Zaidin amamal maktabati. Sepeda Zaid di depan perpustakaan. Ghurfatu Zainab amama al-madbakhi. Kamar Zainab di depan dapur. Aina ibnul waziri huwa amama al-masjidi. Di mana putra menteri? Dia di depan masjid. Aina bintul mudarrisati hiya amama al-fasli. Di mana putri bu guru? Dia di depan kelas. Amama termasuk kata keterangan yaitu dzaraf yang artinya di depan. Dan fungsinya sama seperti yang sudah pernah kita lewati yaitu tahta. Jadi dzaraf keterangan tempat dan nanti juga ada keterangan waktu. Keterangan tempat yang sekarang kita pelajari dan yang sudah kita lewati ada dua, tahta dan amama. Tahta dan amama. Kemudian isim yang terletak setelah dzaraf harus majrur. Isim yang terletak setelah dzaraf harus majrur. Contohnya amamal madrasati. Al-madrasati. Al-madrasati majrur. Amamal matbakhi. Amamal maktabati. Semuanya majrur. Jadi sama seperti huruf jar. Min, ila, fi, ala. Isim yang terletak setelahnya juga harus majrur. Dan isim yang terletak setelah dzaraf juga harus majrur. Kita langsung masuk pada contoh atau latihan. Latihan 1 halaman 72. Nomor 1 diisi sesuai dengan kata-kata yang sesuai ya, yang tepat. Dimulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Bismillah. Dukkanu tahiri amamas syari'i. Dukkanu tajiri Amama syari'i. Naam. Nomor berikutnya, nomor 2, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Baitu tabibi amama jami'ati. Baitu tabibi amama al-jami'ati. Amama al-jami'ati. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Ibnu Hamidin amama amamal masjid. Naam, Ibnu Hamidin amamal masjid. Berikutnya Al-Akh Abu Sabina Abu Salwa. Silakan. Dajajatul fallahi tahta syajarati. Dajajatul fallahi tahta syajarati. Naam. Berikutnya Al-Akh pindah-pindah ini. Al-Akh Abu Sufyan pindah. Taib. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. Ummu Zaid fil ghurfati. Ummu Zainab fil ghurfati. Naam. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Aina ukhtu Zaidin? Hiya amamal baiti. Aina ukhtu Zaidin? Hiya amamal baiti. Naam. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Al-masjidu amamal madrasati. Al-masjidu amamal madrasati. Naam. Al-Akh Aslam, silakan. As-sa'iku fis sayyarati. As-sa'iku fis sayyarati. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Al-qittu tahtal kursiyyi. Naam. Al-qittu tahtal kursiyyi. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Al-kubu alal maktabi. Al-kubu alal maktabi. Naam. Baik, masuk latihan kedua. Disuruh mengisi dengan kata-kata yang sesuai. Nomor 1, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. Al-masjidu amamal hadiqati. Naam, al-masjidu amamal hadiqati. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nomor apa? Nomor berapa tuh? Nomor 2. Ibnu Tajiri amamad dukani. Naam. Ibnu Tajiri amamad dukani. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Al-Mudarrisu amamal fasli. Al-mudarrisu amamal fasli. Naam. Al-akh Abu Salwa, silakan. Al-funduku amamal jami'ati. Al-funduku amamal jami'ati. Al-akh Abu Saufa. Al-waladu amamal hammami. Al-waladu amamal hammami. Naam. Tapi jawabannya tidak harus itu semuanya. Bisa dengan kata-kata yang lain. Bebas yang penting. Yang penting sesuai secara makna pas. Kemudian latihan 3. Latihan untuk menyusun kalimat sempurna disertai dengan harakat. Nomor 1, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Ustaz. Nomor 1, Saidun amamun darajatun as-suku. Jadi darajatu Saidin amalas suki. Naam, darajatu Saidin amamas suki. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Ana Ustaz ya? Naam. Bismillah. Bintul mudarrisi amamal fasli. Bintul mudarrisi amamal fasli. Naam. Al-Akh Aslam, silakan. Sayyaratu Muhammadin amamal masjidi. Naam. Sayyaratu Muhammadin amamal masjidi. Al-Akh Imam. Ibnul Mudiri amamal baiti. Ibnul Mudiri amamal baiti. Naam. Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Miknasatul Umi amamal ghurfati. Naam, miknasatul ummi amamal ghurfati. Masya Allah, barakallahu fikum. Latihan 4, terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Nenek Ali di depan pasar. Jaddatu Aliyin amamas suqi. Naam, jaddatu Aliyin amamas suqi. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ibnu at-tabibi amamal masna'i. Naam, ibnu at-tabibi, ibnu at-tabibi amamal masna'i. Al-Akh Abu Salman. Abu Salman Subang, silakan. Dipasangin lu pastat. Mirwahatun. Mirwahatu abi amama nafizatun. Nah, kipas angin ayah di depan lemari. Mirwahatul abi. Mirwahatul abi amamal khizanati. Amamal khizanati. Naam. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Paman Hamid di depan kamar mandi. Ammu Hamidin amamal hamami. Ammu Hamidin amamal hamami. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Aina kitu Maryama ya Hamid? Ya Zaidu huwa amamal baiti. Naam, di manakah kucing Maryam? Ya wahai Zaid, aina kitu Maryama ya Zaidu huwa amamal baiti. Naam, al-akhabu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Anak perempuan Khalid di bawah pohon. Bintu Khalidin tahtas syajarati. Bintu Khalidin tahtas syajarati. Naam, al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Tempat sampah Khadijah di bawah meja. Mas. Mazbalatu Khadijata fil maktabi. Tempat sampah Khadijah di bawah meja. Mazbalatu Khadijata tahtal maktabi. Naam, tahtal maktabi. Berikutnya Al-Akh Aslam, tafadhal. Sarung Zaid di dalam lemari. Izaru Zaidin fil khizanati. Naam, izaru Zaidin fil khizanati. Al-Akh Imam, silakan. Manakah Zainab? Dia di depan universitas. Aina Zainabu? Hiya amamal jami'ati. Naam. Aina Zainabu? Hiya amamal jami'ati. Al-Akh Yunus, silakan. Naam. Di manakah setrika itu wahai Ali? Ia di bawah tempat tidur. Ainal mikwatu ya Aliu? Iya tahta sariri. Naam. Aina mikwa, ainal mikwatu ya Aliu? Hiya tahta sariri. Naam. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-16. Pelajaran ke-16. Kemudian kita lanjut. Masih ada waktu sedikit. Masih 10 menit insyaAllah. Kita masuk pelajaran ke-17. Pelajaran ke-17. Khalfa. Khalfa artinya di belakang. Kita baca contoh-contohnya. Baitul waziri khalfal madrasati. Rumah menteri di belakang sekolah. Kittul waladi khalfal babi. Kucing anak laki-laki itu di belakang pintu. Darrajatu Aisyata khalfal baiti. Sepeda Aisyah di belakang rumah. Aina kursiyut talibati huwa khalfal fasli. Di mana kursi pelajar perempuan itu? Ia di belakang kelas. Aina ukhtu Sofiyata hiya khalfal maqsafi. Di mana saudara perempuan Sofiya? Dia di belakang kantin. Khalfa termasuk dhorof atau keterangan tempat. Keterangan tempat, dhorof. Jadi sudah ada 3 dhorof yang kita pelajari. Tahta, amama, dan khalfa. Tahta, amama, khalfa. Tahta artinya di bawah. Amama artinya di depan. Khalfa artinya di belakang. Fungsinya juga sama. Isim yang terletak setelah dhorof, baik itu tahta, amama, atau khalfa, isimnya harus majrur. Isim yang terletak setelah dzaraf harus majrur. Kita masuk pada latihan 1. Masuk pada latihan 1. Istilah titik-titik bah ini sesuai dengan kata-kata yang sesuai ya, seperti tadi. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. Baitul Muhandisi khalfat darasati. Baitul Muhandisi khalfal madrasati. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Miknasatul Ummi, Miknasatul Ummi khalfal babi. Miknasatul Ummi khalfal babi. Naam. Al-Akh Abu Salman, Subang. Naam Ustaz. Battatu Sa'idin khalfal baiti. Battatu Sa'idin khalfal baiti. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Sayyaratul Mudiri khalfal masjidi. Sayyaratul Mudiri khalfal masjidi. Naam. Al-Akh Abu Saufa. Ukhtu Khadijata khalfal baiti. Ukhtu Khadijata khalfal baiti. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Ibnu Tabibi amamal hammami. Ibnu Tabibi amamal hammami. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman. Al-masjidu amama syari'i. Al-masjidu amama syari'i. Naam. Al-Akh Aslam, silakan. Ummu Hindin fil matbakhi. Ummu Hindin fil matbakhi. Naam. Al-Akh Imam. As-sa'atu 'alal maktabi. As-sa'atu 'alal maktabi. Naam. Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. As-sallatu tahta as-sariri. As-sallatu tahta as-sariri. Naam. Baik, berikutnya latihan kedua. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Nantan. Sayyaratul Mudarrisi khalfal masjidi. Sayyaratul Mudarrisi khalfal masjidi. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam. Al-Akh Abu Khadijah. Naam. Ibnu Hamidin khalfad dukani. Ibnu Hamidin khalfad dukani. Naam. Al-Akh Abu Salman, Subang. Naam Ustaz. At-talibatu khalfal mudar madrasati. At-talibatu khalfal madrasati. Naam. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam. Al-Akh Abu Salwa. Baik, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Fanur Bradad. Nomor 4. miknasatul ummi khalfal babi. Miknasatul ummi khalfal babi. Naam. Al-akh Abu Syifa, silakan. Darrajatut tabibi khalfal jami'ati. Darrajatut tabibi khalfal jami'ati. Naam. Latihan ketiga. Al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Maryam. Hakibatu Maryam khalfal kursiyyi. Hakibatu Maryam khalfal kursiyyi. Naam. Al-akh Aslam, silakan. Qamisul abi khalfal babi. Qamisul abi khalfal babi. Naam. Al-akh Imam. Jawalatut tajiri khalfat dukani. Jawalatut tajiri khalfat dukani. Naam. Al-akh Yunus. Nama Ustaz. Maktabul tolibi khalfal fasli. Nah, maktabut tolibi khalfal fasli. Al-akh Abu Ahnaf, silakan. Ibnut tabibi khalfas sayyarati. Ibnut tabibi khalfas sayyarati. Nah. Latihan keempat yang terakhir, al-akh Abu Khadijah, silakan. Sayyaratul mudiri khalfal madrasati. Sayyaratul mudiri khalfal madrasati. Naam. Al-akh Abu Salman Subang, silakan. Naam Ustaz. Bintu Hashimin fi hatli. Bintu Hashimin fil haqli. Naam. Al-akh Abu Salwa, silakan. Afan keledai apa ya? Keledai, himar. Naam. Keledai petani di belakang rumah. Himaru. Himarul fallahi. Khalfa baiti. Khalfal baiti. Naam. Himarul fallahi khalfal baiti. Al-akh Abu Sawfa. Naam Ustaz. Qamisu Muhammadin khalfal babi wa kursiyu Zainaba amamal hijanati. Naam. Qamisu Muhammadin khalfal babi wa kursiyu Zainaba amama al-khizanati. Al-akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Darrajatul muhandisi khalfal masna'i. Darrajatul muhandisi khalfal masna'i. Naam. Al-akh Ammar Abu Salman. Di mana kitab kepala sekolah? Ia di atas meja. Ainal kitabul mundiri huwa alal maktabi. Naam. Aina kitabul mudiri huwa alal maktabi. Al-akh Aslam, silakan. Di mana putra Pak Guru? Dia di dalam kantin. Ainal ibnu mudarrisi huwa tahtal muqasafi. Di mana putra Pak Guru? Aina Aina benul mudarrisi. Huwa fit dukani. Huwa fit dukani. Naam. Atau afwan, huwa fil maqsafi kantin. Huwa fil maqsafi. Naam. Dia di kantin. Fil maqsafi. Baik, berikutnya al-akh Imam, silakan. Jam Ammar di atas tempat tidur dan penggaris Maryam di bawah majalah. Sa'atu Ammarin ala sariri wa mistaratu Maryama tahtal majalati. Naam. Sa'atu Ammarin 'ala as-sariri wa mistaratu Maryama tahta al-majallati. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-17. Masyaallah, barakallahu fikum. Insyaallah sudah pada paham, insyaallah. Naam, sudah bisa menerjemahkan, mengartikan, membaca Arab gundul. Enggak ada harakatnya ini. Alhamdulillah. Tayyib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Pelajaran ke-18. Pelajaran ke-18. Kemudian berarti sisa berapa? Sisa 3 pelajaran lagi. Pelajaran 18, 19 dan yang terakhir pelajaran ke-20. Masyaallah. Tayyib, kita akhiri dan kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.